Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قوم مسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah menetapkan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan agar mereka beribadah kepada dan di antara ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. At-tawakkulu 'ala Allah. Al-i'timad 'ala Allah Ta'ala nam kifayatan wa hasban fi jalbi al-manafi wa daf'i al-madar. Tawakkal kepada Allah itu adalah al-i'timad 'ala Allah, yakni menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang akan memberikan kecukupan bagi kita di dalam upaya kita untuk memperoleh manfaat dan juga menolak mudharat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sama saja apakah tawakal ini dalam perkara dunia untuk menginginkan manfaat-manfaat duniawi atau manfaat-manfaat akhir, maka seorang muslim disyariatkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tawakal adalah syarat keiman atau syarat fi sihat iman. Tawakal itu adalah syarat di dalam sahnya keimanan seseorang, yakni seseorang yang memiliki tawakal, maka ada keimanan. Namun seseorang yang tidak memiliki tawakal, maka hilang pula keimanan pada diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah Wa'alallahi fatawakkalni kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faja'ala at-tawakkula 'ala Allahi syartan fil iman, fadalla 'ala intiba'il iman 'inda intiba'i. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan dalam ayat ini Allah menjadikan tawakal sebagai syarat bagi keimanan. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya tidak adanya tawakal nam intifa' iman, tidak adanya keimanan ketika tawakal itu tidak ada. Kau bismillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama mengibaratkan tawakal dengan keimanan seperti kedudukan jasad dengan kepala. Kamanzilati au bimanzilati al-jasad min ar-ra's. Yani tawakal itu bagaikan jasadnya, al-iman bagaikan kepalanya. Betapapun cantiknya atau tampannya seseorang dengan kepala, tetapi kalau tidak ada jasadnya, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Ayuhal muslimun ibadallah, maka ibadah yang harus ada pada diri seorang muslim, yang dikerjakan oleh hati-hati seorang muslim, seorang mu'min, adalah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang kita baca tadi, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, maka ayat ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada diri Nabi Musa dan kaumnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam bersama dengan kaumnya Bani Israel untuk memasuki sebuah negeri yang muqaddas, yang disucikan. Ya Allah tetapkan bagi Bani Israel. Namun Bani Israel mengatakan, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya di negeri tersebut terdapat suatu kaum jabbari, suatu kaum yang kuat dan beris. Bani Israel takut untuk masuk ke negeri tersebut, tidak mau berjuang melawan kaum jabbari yang ada di negeri tersebut. Maka Bani Israel diingatkan agar mereka bertawakal kepada Allah. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Karena ini adalah perintah Allah, ini adalah mengerjakan ibadah kepada Allah, maka seharusnya mereka bertawakal kepada Allah di dalam menginginkan atau mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mengerjakan sebab-sebabnya dan memasrahkan segala urusan dan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah menempuh sebabnya. Namun ternyata Bani Israel, mereka malah mengatakan kepada Nabi Musa, qalu ya Musa. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa. Nah, mereka mengatakan, inna lan nadkhulaha abadan madam fiha. Wahai Nabi Musa, kami tidak akan memasuki negeri tersebut selama mereka orang-orang jabbaru, orang-orang yang kuat dan bengis itu ada di negeri tersebut. Bani Israel menghadapi kaum yang zalim tersebut. Nah, bahkan mereka mengatakan, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun." Pergilah engkau Musa dan Rabbmu berangkat kemudian berperang, sementara kami akan duduk di sini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu perkara ibadah, maka tidak ada kata lain bagi seorang yang beriman melainkan berusaha menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, at-tawakkul ala Allah, bertawakal kepada Allah, ini pula termasuk salah satu sifatnya orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Nah, innal ladzina amanu, alladzina amanu, nah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innal ladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun." Para ulama menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga sifat orang-orang yang beriman. Yang pertama, idza dzukirallah, kalau Allah disebutkan, kalau diingatkan tentang Allah, kalau dikatakan kepadanya ittaqillah, takutlah kepada Allah, wajilat qulubuhum, maka hati-hati kaum mukminin akan merasa takut, sehingga dia akan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat kedua, yakni wa idza tuliyat alaihim ayat, dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan kepada mereka ayat-ayat tentang jannah, tentang surga, maka bertambahlah keimanannya, keinginannya untuk sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala demikian besar, merindukan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula ketika diingatkan ayat-ayat ancaman, diingatkan tentang ayat-ayat neraka di dalam Al-Quran, maka menangis, dia merasa takut. Nah, bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada pun sifat ketiga bagi seorang yang mukmin, yang disebutkan dalam ayat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang beriman ini, mereka hanya kepada Rabbnya, hanya kepada Allah mereka bertawakkal. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka jika kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, maka segera perbaikilah tawakal kita kepada Allah. Apakah ketika kita menginginkan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, maka kita bertawakal kepada Allah. Terkadang berbagai macam urusan yang sudah kita upayakan, sudah kita tempuh sebabnya, namun belum sampai kepada hasil yang kita inginkan, serahkan itu semua kepada Allah. Demikian pula dalam urusan agama, ketika kita sudah menginginkan sesuatu, ketaatan kepada Allah, sudah berusaha namun belum sampai kepada yang diinginkan, maka bertawakkallah kepada Allah. Tafwidul umur ilallah, serahkan hasil dari segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin telah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, maka Allah akan memberikan ujian kepada dia. Terkadang ujian tersebut dia dihadapi adalah ujian yang berat, kondisi yang genting, kondisi yang berbahaya, terkadang akan dialami oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan satu kemestian, Allah akan menguji setiap mukmin sesuai dengan tingkat keimanan. Maka disyariatkan setiap mukmin, setiap muslim yang mendapatkan ujian dari Allah berupa kondisi-kondisi yang genting, kondisi-kondisi yang berbahaya bagi dirinya atau keluarganya atau bagi agamanya, maka disyariatkan oleh Allah agar dia mengucapkan dan meyakini sebuah kalimat yang agung, yang padanya terdapat bentuk ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yakni ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mencukupkan kita. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupkan kita. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang diserahi segala urusan. Ucapan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Nasa'i dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan bahwa ucapan ini hasbunallahu wa ni'mal wakil telah diucapkan oleh Nabiullah Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, ketika beliau Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Yani ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, agar kaumnya meninggalkan peribadatan kepada patung-patung, namun kaumnya tidak mau mengikuti seruan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun menghancurkan patung-patung tersebut dan kaumnya pun membela patung-patung tersebut, membela sembahan mereka. Maka Nabi Ibrahim ditangkap dan disiapkan kayu bakar yang banyak, dinyalakan api, dilemparlah Nabi Ibrahim dengan menjerit dengan ketapel yang besar sehingga masuk ke tengah-tengah api tersebut. Dan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi yang genting, dalam kondisi yang berbahaya, yang secara zahir Nabi Ibrahim akan mengalami kebinasaan karena dilemparkan ke dalam tengah-tengah api yang besar, Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah dan yang sebaik-baik memberikan kecukupan, dan cukuplah Allah zat yang sebaik-baik untuk diserahkan padanya segala urusan. Subhanallah. Maka ketika Nabi Ibrahim mengucapkan satu kalimat yang agung dengan penuh ketawakalan kepada Allah, tidak takut menghadapi kondisi yang genting, ketika membela al-haq, membela tauhid, maka subhanallah, turunlah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kepada api tersebut, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayuhal mu'minuna ibadallah, lihat buah ketawakalan ya Allah yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, menyebabkan turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka orang-orang musyrikin Arab mengatakan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka mengatakan, sesungguhnya manusia, orang-orang kufar, telah berkumpul untuk mengepung, untuk menyerang kalian. Maka, takutlah kalian kepada mereka. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, fazadahum imanan wa qalu, bertambahlah keimanan Nabi Muhammad dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Diriwayatkan oleh ulama mufassirin bahwasanya kejadian ini terjadi setelah perang Uhud. Yani ketika Rasulullah dan para sahabat baru kembali dari perang Uhud ke Madinah, dalam keadaan ketika itu mayoritasnya dalam keadaan terluka, lelah, capek karena sepulang dari Uhud. Namun ternyata mereka mendapatkan kabar bahwasanya musyrikin Arab ketika itu akan mengepung mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang walaupun dalam kelelahan, kecapean karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka keluar untuk menyambut kedatangan musyrikin Arab ketika itu. Dan dikabarkan bahwasanya musyrikin Arab siap menghancurkan mereka, namun diucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, Kemudian Allah berikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ketika itu Allah campakkan rasa takut kepada musuh-musuhnya, sehingga yang tadinya berniat untuk menghancurkan Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mereka pun mundur kembali ke Makkah dan tidak meneruskan niatannya untuk menyerang kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat dua kisah nyata yang dialami dua manusia yang mulia, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, ini bekal kita di dalam menjalani kehidupan ini. Apakah ketika kita mencari kehidupan duniawi, ataukah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, milikilah rasa tawakal kepada Allah. Nah, tempuhlah sebab-sebab yang baik, yang halal. Jauhilah sebab-sebab yang haram, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, الأحياء منهم والأموات إنه السميع القريب المجيب دعوة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. أقيم الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you.